بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana setelah sekian lama kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berkumpul di sini dalam rangka mengkaji bagian dari agama kita. Dan insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan masuk pada pembahasan pertama dari ilmu fikih. Pembahasan pertama dari ilmu fikih. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala kemudahan, inayah, bantuan agar bisa memudahkan kita untuk istiqomah dalam belajar ilmu fikih sampai selesai insyaallah. Mungkin sekitar, ya kita enggak semuanya kita bahas, mungkin yang berkaitan tentang ibadah saja. Mudah-mudahan kita bisa selesai. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang dengannya bisa kita ambil ilmu yang bermanfaat dalam bekal kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang baik. Insyaallah. Baik. Maka di sini sebelum kita masuk ke kitab, kita akan membahas yang pertama itu adalah apa sih fikih atau apa sih ilmu fikih? Apa sih ilmu fikih? Terus yang kedua, mungkin ada yang sering dengar madhab fikih. Apa sih itu? Ustaz, madhab antum apaan? Kita tuh harus bermadhab apa enggak? Dan segala yang terkait dengannya secara singkat. Dan yang ketiga adalah kedudukan madhab fikih. Wajib gak sih ngikutin madhab fikih? Apakah madhab fikih itu sempurna? Apakah dia setara dengan qala Allah, qala Rasul? Kedudukan madhab. Nah, yang pertama, apa sih ilmu fikih itu? Maka kita harus tahu kembali lagi kepada sebuah tujuan kita itu diciptakan. Bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan keyakinan atau akidah, kepercayaan, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dalam perkara akidah dan juga dalam perkara amalan atau perbuatan. Perbuatan. Jadi keyakinan kita itu adalah ibadah saat, iya. Kayak dulu sempat ada yang tanya kepada anak, dia bilang, "Ustaz, kok orang itu kalau mualaf enak banget baru masuk pahalanya itu udah langsung gede." Ya enggak pernah kepikiran enggak sih? Enak banget jadi mualaf, pahalanya gede banget. Ya kan yang dulu-dulu diperbaik apa kebaikan yang dulu Allah Subhanahu wa taala ganjar. Keburukan-keburukannya udah dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, enak banget, Ustaz. Maka kita jawab bahwa keyakinan kita itu adalah ibadah. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi itu adalah keyakinan yang bernilai ibadah. Dan keyakinan ini tentunya dengan keyakinan-keyakinan yang lain ini merupakan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keyakinan yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hitungannya itu per detik. Jadi sekarang kita lagi ngumpulin pahala enggak? Lagi ngumpulin pahala jadi orang Islam. Jadi jangan bilang orang mualaf itu pahalanya gede. Kata siapa? Kita orang Islam udah sekian tahun. Itu pahalanya terhitung. Tak terhenti. Tak terhenti. Oleh karena itu, kalau ditanya mana yang lebih penting, akidah atau perkara fikih, maka tentunya kita jawab adalah akidah lebih penting. Kenapa? Karena kalau amalan atau perbuatan itu waktu-waktunya tertentu. Ada yang 5 kali sehari, ada yang cuma di bulan Ramadan, ada yang cuma di bulan Dzulhijjah, ada yang di pagi, ada yang di petang. Tetapi kalau keyakinan, akidah itu adalah yang melekat pada diri kita. Yang melekat pada diri kita itu gak bisa dinilai pakai pagi, siang, sore, malam. Setiap detik, setiap waktu itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu-ilmu yang terkait dengan keyakinan-keyakinan itu namanya akidah. Sedangkan ilmu-ilmu yang terkait dengan amalan maupun perbuatan, ah inilah dia yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih secara simpelnya seperti itu. Ya, kalau keyakinan itu perkara akidah namanya. Kalau sudah amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ataupun kepada yang lain, tetapi kita menginginkan pahala ataupun segala macam yang terkait dengannya, maka itu adalah ilmu fikih. Di mana kita belajar pertama, ya kan, hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu berarti boleh apa enggak, halal apa haram, makruh apa sunnah, mubah atau enggak. Nah, yang seperti hukum-hukumnya, seperti itu. Enggak cuma hukum-hukumnya, kita juga harus mengetahui nanti yang terkait dengannya, seperti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kaifiahnya, cara melakukannya itu seperti apa. Nah, inilah dia yang dibahas pada ilmu fikih berdasarkan dalil-dalil. Berdasarkan dalil-dalil. Kenapa? Karena amalan-amalan perbuatan yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala enggak boleh ngarang, tetapi harus dengan dalil. Baik. Terus madhab fikih itu apa sih, Seth? Nah, sebelum kita ke madhab fikih, kita harus mengetahui bahwa para ulama itu telah menetapkan kurikulum. Maksudnya kurikulum apa, Seth? Ya kayak misalnya kita bisa ngelihat buku-buku fikih itu ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Ini dari segi banyaknya halaman. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang sedang. Dari segi kontennya, isinya, ada yang isinya itu adalah keterangan penulis. Keterangan penulis tidak ada dalil. Tidak dibawakan dalil maksudnya. Tidak dibawakan dalil gimana sih? Dia cuma bilang ini halal. Dia enggak bilang dalilnya adalah Allah berfirman. Ini sunnah. Dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya. Enggak bilang gitu. Dia cuma bilang ini halal. Boleh. Makruh. Sunnah. Jangan. Begini caranya. Angkat tangan sekuping. Kemudian sambil baca Allahu Akbar. Nah, cuma gitu aja. Tanpa dibawakan dalil. Ini salah satu kontennya. Atau keterangan penulis plus ada dalilnya. Tapi keterangan penulisnya dikit, dalilnya lebih banyak. Jadi penulisnya cuma bilang ini halal. Dalilnya disebutin sekian banyak dalil. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari begini, dalam Muslim begini, dalam Nasa'i begini, dalam Ibnu Majah begini. Ini dalilnya lebih banyak. Ada juga yang keterangan penulisnya itu paling cuma secuil, sisanya itu dalil semua. Sisanya itu dalil semua. Kayak misalnya Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari itu cuma sedikit ngomongnya. Sisanya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kenapa ada tipis, sedang, tebal? Kenapa ada kayak begini, begini, dan begitu? Ini semua dalam rangka untuk menyusun kurikulum. Kurikulum untuk siapa? Kurikulum untuk yang mau belajar. Jadi kayak kita kalau sekolah, ya kita kan murid gitu ya. Yang nyusun kurikulum haruslah orang yang ahli. Gak bisa murid nyusun kurikulum sih. Berantakan tuh sekolah. Pasti berantakan. Yang nyusun kurikulum harus guru. Gurunya itu juga bukan guru sembarangan. Harus guru yang ahli, super ahli dalam pendidikan, barulah dia bisa menyusun kurikulum. Paham ya? Nah, kurikulum yang disusun oleh para ulama, itulah dia yang namanya madhab fikih. Jadi madhab fikih itu, pertama, dia itu layaknya kurikulum dalam belajar. Kurikulum dalam belajar, dalam sekolah deh. Teman-teman semua kan masya Allah masih sekolah. Ada yang udah kuliah? Ada ya? Oh. Insya Allah. Ya, kayak kurikulum dalam sekolah. Kurikulum dalam sekolah itu ada kontennya dan juga ada step-stepnya. Kontennya kita udah ini dan juga ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Artinya gimana? Ya kalau misalnya dia kelas 1 SD, gak mungkin langsung diajarin kali-kalian dalam matematika. Kenapa? Salah langkah. Gak paham dia. Orang 1 SD udah diajarin geografi. Ibu kota Jawa Tengah apaan? Ibu kota Aceh apaan? Ibu kota Sumatera Utara apaan? Bingung dia. Kelas 1 SD adalah ini Bapak Budi. Itu juga kalau udah bisa baca. Ya kan? Kadang ada yang belum bisa baca. Sehingga disesuaikan dengan langkah-langkahnya. Bukan cuma langkah-langkahnya saja, bukan cuma konten-kontennya saja, tetapi juga diajarkan bagaimana cara memahaminya. Nah, madhab fikih itu kayak begini. Kedudukannya itu seperti ini. Jadi dia kayak sebuah pakem, ya kan, yang menjelaskan konten-konten maupun langkah-langkahnya plus cara memahaminya. Mereka bikin kurikulumnya dari mana? Mereka bikin kurikulumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi kita udah percaya aja. Orang yang bikin adalah ulama kita kok. Antum aja sama guru di sekolah enggak pernah tanya, "Bapak bikin kurikulum dasarnya apa?" Kita enggak bilang gitu. Kita cuma tahu, insya Allah nih kalau guru saya ikutin, bisa saya nih berhasil jadi siswa yang bagus. Berhasil jadi siswa yang bagus. Jadi kedudukan madzhab fikih itu layaknya kurikulum. Yang namanya kurikulum ada kekurangannya enggak? Ya ada kekurangannya karena bikinan manusia. Beda dengan qala Allah, qala Rasul. Ini udah pasti enggak ada kekurangannya. Jadi kalau kurikulum, ya pasti ada kekurangannya. Kurikulum itu wajib gak diikuti layaknya perintah Allah dan perintah Rasul? Gak wajib diikuti. Ini dari segi zatnya ya. Dari segi zatnya kurikulum itu adalah bukan qala Allah, bukan firman Allah, bukan sabda Rasul. Tetapi yang penting untuk difahami di sini adalah kurikulum itu adalah langkah untuk belajar. Kalau antum gak mau dengerin guru antum cara gimana belajarnya, lah antum mau dengerin siapa? Mau ngarang diri sendiri. Kalau mau ngarang diri sendiri, maka biasanya itu adalah nanti dia tidak berhasil. Udah belajar lama, tapi gak paham, Pak. Kemungkinan yang kedua, dia merasa ngerti sehingga dia berbicara tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu. Tahu kan teman-teman kita yang sok tahu tuh di sekolah? Gimana? Suka gak antum sama dia? Wah, laganya sih masya Allah. Wah, gampang. Wah, ini tuh begini, itu tuh begitu. Pas ujian salah semua. Wah, antum nih. Kalau tahu gitu saya dengerin Pak Tono deh. Ya kan? Ngapain ini tuh? Pak Tono aja deh. Sesat antum. Yang kayak begini, ini akan menghasilkan dosa. Menghasilkan dosa. Makanya kalau misalnya ada orang yang, ah, ana mah gak mau ngikutin madhab. Itu layaknya kayak orang, kayak siswa bilang, ana gak usah pakai kurikulum deh. Ana gak usah pakai kurikulum. Hasilnya gimana? Hasilnya ya, ya mohon maaf, kelihatan begonya. Kelihatan begonya. Orang dia belajar gak mau pakai kurikulum. Gak mau pakai kurikulum. Yang ngarang sendiri gak mungkin bisa. Kecuali dia itu udah expert, udah super jago. Kalau udah super jago dia bilang, Anda bikin kurikulum sendiri. Boleh nggak? Boleh. Nah, orang-orang yang bikin kurikulum sendiri dari ulama-ulama kaum muslimin itu yang nilainya itu udah expert, udah jago. Boleh. Nah, terus kita itu berada di mana? Kita itu pemula. Yang namanya pemula, ya kayak kalau ibaratnya kita ini masih satu SD. Kalau yang namanya satu SD, belajarnya itu adalah kitab yang tipis, yang cuma ada keterangan guru tanpa ada dalil. Bahasa Arab aja kagak bisa. Susah. Susah mau ngertiin dalil. Cara memahaminya gimana? Baru belajar. Begitu. Jadi kalau nanti kita ketemu dengan kitab-kitab fikih yang isinya cuma keterangan penulis tanpa ada dalilnya, maka itu bukan berarti penulisnya itu gak punya dalil. Tapi penulisnya ingin memudahkan kita sebagai pemula. Sebagai pemula. Jadi dari sini kita semua udah pukul rata bahwa kita di sini adalah tingkatannya pemula. Kita akan belajar kitab yang tipis yang isinya itu adalah keterangan penulis tanpa ada dalilnya. Wah, gak ada dalilnya, tapi antum harus percaya bahwa keterangan penulis ini gak mungkin ngarang. Sama kayak guru itu gak mungkin dia mau menyesatkan muridnya. Ulama kaum muslimin gak mungkin dia mau menyesatkan orang-orang yang setelahnya. Justru dia ingin menyebarkan kebaikan. Sehingga keterangan-keterangan penulis ini, walaupun tidak dibawakan dalil, kita sudah harus tahu bahwa semuanya itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan sumber agama yang bisa dipakai. Paham? Ah, inilah dia. Ini dia. Baik. Maka sekarang insya Allah kita masuk kepada isi kitab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab yang kita pakai, judulnya itu adalah Akhsarul Mukhtasarat. Yang secara bahasa Indonesia adalah kitab tipis yang paling tipis. Padahal kagak tipis gitu ya. Tapi gak apa-apa, bahasa Indonesianya begitu. Soalnya kalau kitab fikih itu rata-rata tebel. Berjilid-jilid. Jadi kalau udah cuma satu jilid dan cuma sekian ratus halaman, misalnya 200, ah itu udah termasuk tipis. Udah termasuk tipis. Tipis, Bu. Hitungannya tipis kalau ininya ulama tipis. Bismillah. Makanya kalau di mukaddimah penulisnya dia bilang, saya mendoakan bagi siapa saja yang mempelajarinya dan juga menghafalnya. Kata penulisnya gitu, Bu. Saya mendoakan bagi siapa saja yang mempelajarinya dan juga menghafalnya. Jadi bagi mereka ya, yang kayak gini dihafal nih. Yang kayak gini dihafal. Taib, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Kitabut Taharah. Kitab tentang Taharah. Jadi dalam ilmu fikih, perbuatan yang paling penting bagi seorang hamba itu adalah amalan, atau amalan yang paling penting bagi seorang hamba tentunya setelah perkara akidah, setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah perkara sholat. Perkara sholat. Yang namanya sholat gak mungkin bisa dilakukan kecuali setelah adanya atau dalam keadaan tohar. Tohar. Makanya kitab-kitab fikih, apapun madhabnya, apapun kurikulumnya, maka yang pertama biasanya disinggung itu adalah tentang toharoh. Tentang toharoh. Apa sih saat toharoh? Toharoh itu adalah secara definisinya, itu adalah irtifa'ul hadat, pengangkatan. Ya, proses gitu ya. Proses pengangkatan hadas, atau yang semakna wazawalul khabath, dan membersihkan khabath. Jadi apa sih toharoh? Toharoh itu secara bahasa dia itu bersuci. Udah sering dengar ya? Antum udah bersuci atau belum? Definisinya secara syariat, secara syar'inya itu adalah proses yang terkait dengan pengangkatan hadas atau yang semakna dan membersihkan khobath. Nah, apa sih hadas? Apa sih khobath? Hadas itu adalah dia konsep maknawi, konsep yang abstrak dia. Artinya nggak bisa kelihatan, tidak ada yang terlihat. Kayak misalnya saya tanyakan di sini antum tahu nggak yang berhadas sekarang itu siapa aja? Nggak tahu kan? Nggak ada tulisan di jidat gitu saya tidak berhadas, ya kan? Atau tanda gitu di mana? Nggak ada. Kenapa? Karena dia itu abstrak. Harus ditanyakan nggak? Kemudian dia jawab, lah kan barusan wudu. Oh, antum bersih. Tetapi tanpa ada indikator-indikator, maka kita nggak tahu orang yang berhadas atau yang bukan, nggak bisa. Bisanya itu kalau ada indikatornya, kita tanya, antum bersih dari hadas nggak? Ya, tadi barusan wudu. Atau nggak misalnya dia habis buang air kecil. Habis buang air kecil, ya maka kita bisa langsung bilang, antum berhadas. Kenapa? Ya karena kita tahu. Tetapi kalau nggak ada indikator-indikatornya, maka hadas ini nggak kelihatan. Maka hadas ini enggak kelihatan. Artinya, yaitu tadi, ini adalah konsep abstrak yang emang enggak ada itunya. Baik. Kalau khobath, ini adalah najis. Ini adalah najis. Nah, sehingga toharoh itu adalah proses gimana tadinya dia dari hadas menjadi suci. Artinya kalau hadas, ya kan? Hadas itu adalah, ya kayak bahasa gampangnya itu adalah gak punya wudu. Kalau sholat gak sah. Paham ya? Gak punya wudu, kalau sholat gak sah. Atau gak misalnya dalam wanita itu adalah misalnya sedang haid. Maka dia sedang dalam keadaan hadas. Khobath, ini adalah najis. Ya kan? Seperti air seni, kotoran-kotoran hewan. Nah, ketika proses pengangkatan hadas atau yang semakna atau juga membersihkan khobath, itulah dia yang namanya bersuci. Yang namanya bersuci. Di mana kalau di dalam Islam bersuci itu sebagian besarnya itu adalah terkait dengan berwudu. Terkait dengan wudu atau mandi. Misalnya mandi junub. Nah, wudu ataupun mandi, maka ini harus terkait dengan yang namanya air. Sehingga kalau dalam kitab-kitab fikih itu bisa di hampir bisa ya dipastikanlah bahwa yang pertama kali dibahas itu adalah tentang thaharah dan yang pertama kali dari thaharah yang dibahas itu adalah tentang air. Makanya di sini kata penulis rahimahullahu taala al-miyahu tsalatsah. Air itu ada tiga jenis. Air itu ada tiga jenis. Al-awwalu tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi wa minhu makruhun kamutaghayyirin bighairi mumazijin wa muharramun la yarfa'u al-hadath wa yuzilu al-khabath wa huwa al-maghsub wa ghayru bi'rin naqatin min Thamud. Ana artikan insyaallah. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, air itu ada tiga jenis air. Jenis air itu ada tiga. Al-miyahu tsalatsah. Yang pertama itu adalah air yang namanya tahur. Tahur. Ya kalau bahasa Indonesianya ini adalah tahur suci dan mensucikan. Ini namanya tahur. Dia suci dan mensucikan. Jadi dia punya dua sifat. Dia suci dan mensucikan. Apa itu definisinya? Definisinya kata penulis adalah wahwa al-baqi ala khilqatihi. Apa sih air yang tahur? Itu adalah air yang natural. Natural, belum berubah, masih pada bentuk asalnya. Maksudnya air masih pada bentuk asalnya, itu adalah belum tercampur apa-apa. Ya, kalau teh sudah tercampur, tadinya nggak begitu warnanya. Tadinya nggak begitu warnanya. Atau misalnya air yang udah bau banget, air limba, tadinya nggak begitu baunya. Ya, warnanya juga nggak begitu. Set kalau air mah yang masih dalam bentuk asalnya, warnanya itu bening. Ya kita sama-sama tahu air ya. Nah, kalau belum gimana-gimana, masih pada bentuk asalnya, maka dipastikan itu tahur. Dia itu suci, artinya kalau kena sama kita nggak ada apa-apaan, nggak harus dibersihin, nggak harus merasa kotor, nggak harus merasa jijik atau gimana, santai aja. Dan dia mensucikan, artinya bisa dipakai buat toharoh. Bisa dipakai buat toharoh, baik dipakai buat wudhu, baik dipakai buat mandi junub. Paham? Boleh juga diminum, tapi terserah antum kalau nggak dimasak. Ya? Resiko masing-masing. Tapi dia pasti suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Wa huwal baqi ala khilqatihi wa minhu. Jadi kalau air suci dan mensucikan itu boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi junub, boleh dipakai untuk proses toharoh. Tapi ada yang walaupun dia jenisnya itu adalah tahur, tapi hukumnya itu adalah makruh. Tapi dia hukumnya adalah makruh. Apa itu? Al-mutaghayyir bi ghairi mumazij. Yang pertama itu adalah sudah ada perubahan. Perubahan yang sifatnya itu ringan. Ada perubahan yang sifatnya ringan. Maksudnya ada perubahan bisa dilihat dari warna, bisa dilihat dari aroma, bisa dilihat dari apa lagi, Bu? Ayo, warna, aroma, satu lagi. Hah? Apa? Yang keras. Hah? Yang ketiga adalah rasa. Kalau rasa air tahu ya. Beda kan sama susu? Warna, aroma atau rasa. Nah, ada loh air yang dia suci dan mensucikan, bisa dipakai buat wudu, cuma saja hukumnya wudu pakai air yang kayak begini makruh. Air yang kayak gimana tuh, Ustaz? Air yang dia itu memiliki perubahan ringan. Ini dua-duanya harus terpenuhi ya, harus terpenuhi. Air yang memiliki perubahan ringan dan yang merubahnya itu adalah benda padat. Benda padat atau yang tidak bisa larut. Tidak bisa larut. Kayak contoh misalnya air sumur. Air sumur adalah dia natural dia. Belum berubah, masih ada bentuk pada asalnya gitu. Paham ya? Ternyata namanya air sumur, kadang-kadang itu masuk daun. Ya kan? Kadang-kadang masuk daun. Air tuh kalau dulu Anda melihara ikan cupang, katanya ini airnya dikasih daun ketapang biar ganas. Subhanallah. Dikasih daun ketapang. Air kalau dikasih daun ketapang, warnanya rada-rada berubah. Berubah butek nggak? Enggak. Berubahnya sih ringan. Dan yang merubahnya itu adalah dia benda padat alias tidak bisa larut. Nah, air yang kayak begini, dua-duanya terpenuhi, terus mau dipakai buang wudu, boleh, sah wudunya, cuma hukumnya makruh. Mendingan cari air yang biasa aja deh, air ledeng deh. Ya kan, dibuka kerannya. Begitu. Jadi, sah nggak wudunya? Sah, boleh. Hanya saja hukumnya makruh, kurang disukai. Ada juga yang hukumnya itu adalah haram. Kalau itu hukumnya adalah makruh untuk dipakai, ada juga air yang hukumnya itu adalah haram. Dia itu tahur sih. Tahur. Dalam artian, ya dia itu suci mensucikan, masih dalam natural, belum berubah, masih pada bentuk asalnya. Tapi dia haram untuk dipakai. Haram untuk dipakai. Contohnya air apa? Air boleh nyolong. Udah bener bu, itu kata penulis gitu. Air boleh nyolong. Haram gak? Haram. Bukan air kita kok. Bukan air kita loh pak, tapi kan buat wudhu. Gak bisa, udah izin belum? Kalau dia gak kasih, haram. Gak boleh dicolong, dicolong begitu. Ya, air boleh nyolong, maka hukumnya haram. Tapi kan airnya suci dan mensucikan, sir. Ya tapi boleh nyolong. Boleh nyolong itu hukumnya haram. Sesuatu yang dibangun atas sesuatu yang haram dalam permasalahan wudhu, maka wudhunya itu tidak sah. Maka wudhunya enggak sah. Kalau wudhunya enggak sah, sholatnya enggak sah. Awas, jangan nyolong air. Baik. Selain air boleh nyolong, ya berarti air-air yang lain ya. Pokoknya kalau ini cuma salah satunya aja. Atau sebagaimana disebutkan oleh penulis, itu adalah air, jadi ada daerah itu namanya Thamud. Daerahnya kaum Thamud. Kalau sekarang di Saudi Arabia itu namanya Madain Saleh. Madain Saleh, nah ini adalah negerinya kaum Thamud. Nama nabinya itu adalah nama Nabi Saleh. Ketika Rasul SAW lewat negeri ini, lewat daerah ini, maka kata Rasul SAW, sumur-sumur yang lain gak boleh digunain kecuali sumurnya ontaknya Nabi Saleh. Tahu ya, Nabi Saleh punya onta ya. Yang ontaknya itu Naqatullah. Yang kata Nabi Saleh, jangan diapa-apain ya onta. Ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diapa-apain. Biarin aja dia mondar-mandir di sini, minum di sini, makan di situ. Pokoknya jangan diapa-apain. Ya kayaknya kisah Nabi dan Rasul udah diceritain. Jadi Nabi Saleh itu punya unta. Ontaknya itu kalau mau minum ada sumur tersendiri. Makanya orang-orang pada kesel. Orang kafirnya ya, pada kesel dia. Wah ini onta. Ya, pokoknya begitulah kisahnya. Nah, dalam negeri Thamud, air yang boleh digunain itu cuma air dari sumurnya si onta ini. Sumur-sumur yang lain itu juga haram. Ya ini cuma sebagai wawasan, hasanah Islam kita aja. Kita juga enggak kesana insyaallah. Kan karena haram untuk mendatangi tempat-tempat ini sebagaimana kata para ulama, kecuali kita di situ mau muhasabah, mau periksa diri, tetapi tempat-tempat yang sudah pernah diadab secara keseluruhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul alaihi salatu wasallam, jangan didatangi. Jadi intinya itu adalah kalau air yang sifatnya haram, maka dia tidak sah. Kalau tidak sah, maka wudunya, mandi junubnya, toharohnya tidak sah. Terus kalau proses afwan ceboknya? Jadi misalnya, ya kan, udah kagak ada air lagi nih harus nyolong. Udah kebelet banget deh. ya kan? Alhamdulillah habis setelah itu habis tunaikan hajat, ya cuma ada bisa jago pakai air colongan nih. Sah enggak? Hah? Sah apa enggak? Sah. Sah. Sah. Sah. Iya. Karena cebok itu bukan ibadah. Kalau ibadah itu terkait dengan yang sah atau enggak sah. Kalau bukan ibadah, artinya bisa apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Bersih enggak? Bersih insya Allah. Dosa enggak? Dosa. Boleh nyolong, dosa. Tapi tetap bersih. Ya tapi tetap dosa. Bersih, ya tapi tetap dosa. Gitu. Baik? Nah, ini tentang air yang tahur. Kita masuk ke air yang selanjutnya insya Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala athani tahir la yarfa'u al-hadatha wa la yuzilu al-khabath wa huwa al-mutaghayyiru bi mumazijin tahir wa minhu yasirun musta'malun fi raf'i hadathin. Air yang kedua. Yang pertama tahur udah paham ya? Ini kan banyak banget ya dari tadi anak ngomong ya. Inilah itulah kedudukannya lah, ini syaratnya. Oh ini. Itu dibaca lagi. Emang begitu kalau belajar fikih beneran ya begini. Oh begini. Oh, banyak banget. Tahur aja harus paham. Oh dia natural, belum berubah, masih pada bentuk asalnya. Eh ya Allah, masih ada yang makruh lagi. Yang makruh ngapain? Yang makruh yang sifatnya perubahannya ringan dan juga yang bisa merubahnya itu bukan benda padat atau tidak larut dalam air. Eh bukan makruh doang, ada juga yang haram dan seterusnya. Ya, emang begitu. Baik, maka yang kedua itu adalah air yang namanya itu tahir. Yang kedua, air yang namanya tahir. Tahir artinya itu adalah suci doang. Kalau tahur dia suci dan mensucikan. Kalau tahir dia itu suci doang, tidak mensucikan. Artinya suci doang itu artinya adalah bukan najis. Bukan najis. Ya kalau bukan najis ya berarti gak perlu dibersihin. Nempel gak apa-apa, nempel gak apa-apa. Diminum gak apa-apa, atau diminum juga gak apa-apa. Resiko masing-masing. Ya, bukan najis. Suci. Tapi dia tidak mensucikan. Ya kalau tidak mensucikan, dipakai buat wudu bisa atau enggak? Tidak bisa dipakai buat wudu. Tidak bisa dipakai untuk thaharah. Bisa dipakai thaharah. Contohnya walaupun di situ enggak disebutin dalam penulis, disebutin nama penulis, yang pertama adalah al-mutaghayyir. Yang pertama itu adalah air yang sudah berubah. Sudah berubah. Syarat yang pertama. Sudah berubah baik dari warnanya, aromanya maupun rasanya. Yang merubah apaan? Kalau yang tadi kan benda padat, enggak larut. Kalau yang tahir, dia itu adalah larut. Dia bisa larut. Dan syarat yang ketiga, yang larut ini juga harus suci. Juga harus suci. Contohnya, teh, kopi, sirup, cendol, apa deh semuanya deh. Ya. Pokoknya kalau udah dimasukin ke air, airnya dia berubah, ya kan, cendol ada yang manis, ada yang ini, ada yang itu segala macam, ada yang asam. Larut dia, diaduk bisa. Tapi yang diaduk itu suci bukan najis, Ah, itu namanya air tohur. Eh, air tohur. Dia suci. Tapi kalau misalnya mau wudu pakai cendol, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Sah nggak? Nggak sah. Gitu. Karena kalau bisa atau enggak, itu bukan ibadah. Ya, bisa-bisa aja, terserah deh. Tapi sah nggak? Nggak bisa, sah. Mau sholat duhur, wudhu pakai cendol, terus Allahu Akbar, nggak bisa. Nggak terima, nggak diterima, nggak sah. Ya. Jadi yang pertama, itu adalah air jenis tahir, dia sudah berubah oleh zat yang larut, yang sifatnya suci. Nah, ini adalah air tahir. Yang kedua, itu adalah air yang sudah digunakan. Air yang pertama syaratnya itu adalah sudah digunakan. Artinya bekas. Air bekas. Yang jumlahnya yasir, jumlahnya dikit. Yasirun musta'malun fi raf'i hadatsin. Yang ketiga itu adalah bekas apa nih? Bekas digunain buat apaan? Bekas digunain untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Bekas digunain mengangkat hadas. Di sini konsepnya penting nih. Sudah digunakan atau air bekas, kita bisa sama-sama tahu ya. Kita ngelihat, wah digunain tuh air. Ada bekasnya. Ya, lihat jumlahnya berapa? Dikit. Ini dikit menurut siapa nih? Bagi antum dikit, bagi anda belum tentu. Ya kan? Dikit di sini, ini dalam tanda kutip. Ya kan? Dalam ilmu fikih itu adalah di bawah kullatain. Atau kurang dari 2 kula atau kurang dari 190 liter lah. 190 liter ini bak gede kolam renang kali. Jadi kalau kurang dari 190 liter ya kan cuma ember. Ya kan bak kecil. Nah, itu namanya air sedikit. Ada bekasnya, jumlahnya sedikit. Dipakai buat apa? Buat mengangkat hadas. Kita sama-sama tahu maksudnya mengangkat hadas. Contohnya, kalau wudhu basuhnya berapa kali? Basuhnya berapa kali? 3. Kalau basuhnya cuma 1, sah nggak wudhunya? Sah. Karena nih basuhan yang pertama ini. Inilah yang mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Basuhan yang kedua dan ketiga, dia enggak mengangkat hadas, tapi cuma dapat pahala aja. Dapat pahala. Jadi kalau misalnya ada orang, ini ada air nih. Ya kan, anda punya dua bejana. Yang satu gelas aqua. Gelas aqua nih ya. Kayaknya cukup kalau misalnya wudu paling cuma satu kali. Satu kali. Yang basuhan pertama anda ambil dari air aqua. Dari air aqua anda basuh. Basuhan yang kedua dan ketiga anda ambil dari ember, anda basuh lagi, atau air masuk lagi bekas wudunya. Masuk ke sini atau enggak? Masuk enggak? Anda ulang ya. Ini air, anda mau wudu. Ya kan? Kan wudu kan sunahnya 3 kali. Cuma karena sebuah alasan, ya udah, ini basuhan pertama anda ambil dari aqua nih. Tok. Yang kedua dan ketiga, anda ambil dari ember, anda basuh, airnya jatuh lagi. Bekas wudu tuh. Ember kan sedikit. Masuk enggak ke sini? Kenapa enggak masuk? Karena basuhan pertama pakai aqua. Ya kan? Yang basuhan pertama ini mengangkat hadas. Adapun yang ini tidak mengangkat hadas, maka enggak apa-apa tuh air enggak apa-apa. Tetap tahur. Bisa jadi tahir, gimana bisa jadi tahir? Kalau dari basuhan yang pertama kita udah di sini nih. Ini ember, kita wudu, tok tok tok masuk semuanya ke situ, cuci muka masuk lagi. Ya kan? Datang si Adi pakai ini tuh, enggak bisa. Kenapa? Itu air udah bekas, jumlahnya sedikit dan digunakan dalam mengangkat hadas. Mengangkat hadas itu kalau misalnya tadinya berhadas gitu kan. Oke. Contoh kedua. Anda udah ada wudu. Anda udah ada wudu. Anda lihat oh ada ember nih. Isinya air. Adzan Isya. Anda datengin. Kan memperbarui wudu kan sunnah gitu kan. Anda perbaruin deh wudu aneh. Semua bekas-bekas wudu masuk lagi ke ember. Adi datang. Dia pengen wudu pakai air bekas wudu aneh tuh di ember. Karena adanya cuma segitu. Bisa apa enggak? Bisa. Kenapa ini? Karena bukan ngangkat hadas. Kenapa bukan ngangkat hadas? Kan anak wudu. Iya, pinter-pinter Masya Allah. Karena tadi Anda wudu sebelum Isya, itu adalah sebelumnya masih ada wudu. Air yang ini kan digunakan kalau untuk mengangkat hadas. Lah Anda kan enggak punya hadas. Anda masih dalam keadaan thaharah. Tapi Anda cuma mau memperbarui wudu karena ini sunnah, tapi enggak ada hadas yang diangkat. Maka yang kayak gini tidak memenuhi kayak gini berarti airnya masih kotor. Adi datang ngegunain air yang itu, insya Allah masih bisa. Paham ya? Paham. Jadi kalau misalnya antum mau wudu yang mengangkat hadas, lihat-lihat kalau wudunya di ember atau wudunya di bak, jangan langsung antum celupin, pindahin dulu ke gayung, ya kan, baru disiram. Kenapa? Kalau langsung antum celupin semuanya, itu semua air udah nggak bisa dipakai buat wudu nantinya. Tapi saya pakai buat. Paham ya? Jam berapa nih? Baik. Insyaallah cukup ya Bu ya? Cukup ya? Insyaallah kita sambung pekan berikutnya insyaallah. Pekan berikutnya insyaallah kita bahas ya air tahur udah, air tahir udah, berarti insyaallah pekan depan air yang sifatnya adalah najis. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan.